ketika pandang bertemu. Siapa gerangan, wahai kau wanita, yang telah memikat hatiku? Ingin rasanya ku menyapa dan berkenalan denganmu. Maukah engkau menjadi kasihku sebagai pendamping